Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Ikhwan ataupun akhwat, pemuda ataupun pemudi yang sudah laku ataupun yang belum, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, para pemirsa TV Roja, pemirsa melalui channel YouTube Radio Roja Bandung atau yang melalui Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio sunnah lainnya dan channel-channel TV lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini baik secara langsung ataupun tunda di mana saja Anda berada, termasuk para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang setiap hari ini kita alami. Nyaris setiap saat kita alami, yang harus kita antisipasi secara benar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu berkaitan dengan ghadul basor. Itu temanya. Yang kemudian panitia membuat sebuah judul yang sensasional, yang mengundang rasa penasaran setiap orang yang mendengarnya, yaitu kerlingan mata setan. Intinya ghadul basar. Ghadul basar ini luar biasa besar pengaruhnya terhadap kebaikan lahir batin, dunia akhirat, individu ataupun masyarakat. Sebaliknya dari ghadul basar, yaitu istilahnya mengumbar pandangan secara liar, itu memberi dampak yang super buruk, baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Dan ini sesuatu yang sehari-hari harus kita antisipasi secara benar. Bukan hanya hitungan hari atau jam, bahkan hitungan menit. Makanya perlu ini dibahas. Materi kita cukup banyak poin yang harus disampaikan sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit atau terbatas, maka kita batasi poin-poin penting yang kita bahas tentang hal ini kepada beberapa hal. Pertama, penjelasan Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ghadul basar. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa ghadul basar. Poin yang ketiganya, penyebab seseorang bisa ghadul basar. Dan sekaligus keempat, penyebab kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar. Poin kelima, bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat tidak bisa ghadul basar. Dan yang keenam, yang terakhir, beberapa faedah dari ghadul basar. Bila waktu mencukupi, kita akan teruskan cara agar kita bisa ghadul basar. 7 poin itu yang kita akan bahas. Dan masing-masing poinnya mengandung beberapa subpoin yang banyak dan cukup panjang. Kita mulai dari ta'rif ghadul basar. Apa yang dimaksud dengan ghadul basar? Al-ghaddu secara bahasa artinya 2. Pertama, al-kaffu, ya. Kedua, al-khafdu. Adapun al-kafu artinya menahan. Adapun al-khafdu artinya menundukkan. Ghaddul basar mengandung kedua makna ini. Menahan pandangan dan juga menundukkan pandangan. Tapi menahan atau menjaga pandangan lebih luas, baik makna ataupun aplikasinya daripada menundukkan pandangan. Kalau menundukkan dengan cara memandang ke bawah. Tapi kalau menjaga pandangan dengan mengarahkan pandangan ke mana saja untuk menghindari pandangan yang haram. Bisa dengan cara merem, bisa dengan cara menengadah ke atas, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah lain selama arah tersebut tidak ada yang haram untuk dipandang. Oleh karena itu, ghaddul basar maknanya menahan dan menundukkan pandangan. Aplikasinya adalah mengalihkan pandangan ke arah yang tidak ada unsur haram untuk dipandang di sana. Itulah makna singkat dari ghaddul basar. Al-Quran sangat menekankan kita untuk melakukan ghaddul basar baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa ghaddul basar ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga manusia dari sebuah dosa besar yang menghancurkan dia dunia akhirat, yaitu zina. Langkah awal dari zina ini dari mata. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Coba aja perhatikan. Allah berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Katakan kepada laki-laki mukmin. Ini laki-laki didahulukan sebelum wanita. Ayat 30-nya. Ayat 31-nya untuk wanita. Kenapa? Karena umumnya yang susah untuk menahan pandangan adalah laki-laki. sebelum para wanita. Maka didahulukan laki-laki. Katakan kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka ghaddul basar. Di dalam absarihim di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan huruf min. Yaghuddu min absarihim. Huruf min di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan litabi'in. Litabi'in itu untuk menjelaskan sebagian saja. Karena ada sebagian yang memang kita enggak boleh ghadul basar di sana. Ada yang boleh memandang, ada yang harus memandang. Disunnahkan memandang. Maka perintah menundukkan pandangan tidak mutlak untuk semua hal, tapi dari sebagian hal saja. Hal-hal lain boleh melihat secara sengaja, seperti bahkan diharuskan, seperti seorang hakim kepada saksi di sebuah persidangan. Saksinya wanita, harus memandang untuk menghindari saksi palsu. Seperti umpamanya seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita untuk dijadikan istri, dianjurkan memandang terlebih dahulu. Seperti dokter yang harus mengkhitan, maka orang yang dikhitannya tentu saja terlihat auratnya oleh dokter, itu harus dilihat. Kalau enggak dilihat nanti salah potong dan seterusnya. Oleh karena itulah diadakan huruf min. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan, tidak seluruh pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj-faraj mereka. Di dalam perintah memelihara faraj, Allah tidak menggunakan huruf min di sini. Wa yahfadhu furujahum. Kalau pandangan, yaghuddu min absarihim ada min, tapi wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka juga menjaga faraj-faraj mereka tanpa ada huruf min. Maka menjaga faraj mutlak dalam setiap keadaan itu harus dijaga. Yang dimaksud dengan menjaga faraj adalah menjaga dari dua hal. Pertama, dari pandangan orang, tidak boleh diperlihatkan. Yang kedua, jangan sampai dilampiaskan secara liar, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Memelihara faraj dari dua hal ini, dan itu mutlak dalam setiap keadaan. Oleh karena itulah, maka ayat ini membedakan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj. Kalau memelihara pandangan dari sebagian perkara, kalau memelihara faraj itu mutlak dalam setiap keadaan. Berkata para ulama ketika menjelaskan makna dari ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menyatakan, al-basar huwal babul akbar ilal qalb, bahwa pandangan itu pintu terbesar menuju hati. Jadi apa yang masuk ke dalam hati berawal dari mata. Ketika mata tertuju kepada sesuatu yang haram, ada informasi buruk yang masuk ke dalam hati. Lalu tumbuh syahwat di dalam hati. Kalau hati sudah terbakar syahwat, hati itu raja. Hati itu penguasa. Hati itu pemerintah bagi seluruh anggota badan. sudah terbakar syahwat, muncul keinginan untuk menyalurkan syahwat itu, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melampiaskan syahwatnya. Akhirnya farajnya tidak lagi terjaga, farajnya tidak lagi terpelihara. Oleh karena itu Allah memulai memerintahkan menundukkan faraj sebelum menjaga, menundukkan mata sebelum menjaga farajnya. Dan ini ayat mengisyaratkan bahwa pandangan adalah langkah awal menuju penyimpangan pelampiasan faraj. Makanya dihubungkan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj di dalam ayat ini. Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dua hal ini berhubungan. Pelampiasan syahwat oleh faraj bermula dari tidak terjaganya pandangan oleh manusia. Ini ayat pertama. Surah An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya untuk para wanita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan dan memelihara faraj-faraj mereka. Ayat kedua. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 19. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kita kena semua dengan ayat ini loh. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kalian sembunyikan di dalam dada. Allah mengetahui dua hal dalam ayat ini, pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita, bisikan hati, gerentesna hate, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan mata dalam ayat ini? Berkata Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya, ini juga dinukil oleh dua ulama besar lainnya, yaitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Berkata Al-Baydawi, ya'lamu kha'inatal a'yun an-nadratul kha'ina kan-nadratis thaniyah ilal muharram wa istiraqin nadhar ilaihi aw khiyanatil a'yun. Yang dimaksud dengan pengkhianatan mata adalah pandangan yang khianat, yaitu pandangan kedua terhadap sesuatu yang diharamkan. Kita tahu pandangan pertama itu halal baginya, tidak dosa. Makna pandangan pertama adalah pandangan kepada sesuatu yang haram untuk dipandang tanpa sengaja. Pas kita noleh ke sana, di sana ada seorang wanita cantik bagi laki-laki atau lelaki ganteng bagi wanita. Terlihat tanpa sengaja, itu pandangan pertama enggak dosa sebab bukan ikhtiar kita. Tapi wajib untuk segera kita palingkan. Enggak boleh mentang-mentang pandangan pertama halal, mumpung halal terus dipatenkan. Tengicip-ngicip. Maka dosa kalau begitu, karena mempatenkan, memfikskan pandangan itu atas ikhtiar dia. Tapi kalau yang tidak sengaja tadi bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan, enggak sengaja aja, itu halal. Lalu kita palingkan. Setelah kita palingkan, tadi kita lihat cantik juga dia ya. Lalu memandang untuk yang kedua kalinya. Itu yang haram. Itu yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Itu kata Imam Al-Badawi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini. Huwar rajulu yakunu jalisan ma'al qaum fatamurul mar'ah fayusariquhum an-nadhar ilaiha. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud pengkhianatan mata dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang duduk bersama kawan-kawannya. Nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita. Lalu laki-laki itu mencuri pandang kepada wanita tersebut. Fa'idha nadhara ilaihi ashabuhu ghaddal basar. Ketika kawan-kawannya melihat kepada laki-laki ini, wah kawan-kawannya lihat saya sudah mencuri pandang. Lalu dia tundukkan pandangannya. Karena malu oleh kawan-kawannya. Ada wanita lewat dilirik gitu, dipelototin sama kawannya baru menunduk. Ketika kawan-kawannya lalai dari memperhatikan dia, dia pun kembali melirik wanita tersebut. Ketika dilihat lagi oleh kawannya, dia palingkan lagi ke arah yang lain. Itu kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Dan Allah Azza wa Jalla tahu gak akan hal itu? Ya tentu saja tahu. Berkata Mujahid rahimahullah, Mujahid murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan khainatul a'yun, pengkhianatan mata adalah hiya masariqatun nadhr a'yun ila ma nahallahu anhu. Yang dimaksud pengkhianatan mata adalah mencuri pandang yang dilakukan oleh mata terhadap sesuatu yang Allah haramkan untuk dipandang. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat, penyakit dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, amarallahu ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa an yu'limahum annahu syahidun li'amalihim mutalli'un 'alayha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa lamma kana mabda'u dhalika min qibalil basar ja'ala al-amra biqadhdihi muqaddaman 'ala hifdhil faraj فَإِنَّ الْحَوَادِثْ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ وَكَمَا أَنَّ مُؤْضَمَ النَّارِ مِنْ مُسْتَغَرِ الشَّرَرِ تَكُونُ النَّظْرَةِ ثُمَّ خَطَرَةِ ثُمَّ خُطْوَةِ ثُمَّ خَطِيئَةِ. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memelihara, menjaga pandangannya dan memelihara faraj mereka. Allah pun memerintahkan agar Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan amal-amal mereka dan mengawasinya sepanjang hidupnya. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Lalu beliau melanjutkan, karena awal segala sesuatu bermula dari pandangan mata, maka Allah memerintahkan menundukkan pandangan sebagai muqaddimah atau didahulukan daripada memelihara faraj. Karena pengkhianatan faraj, penyimpangan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh faraj, bermula dari pandangan mata. Sebagaimana umumnya kebakaran bermula dari percikan kecil dari api. Yang namanya percikan pasti apa? Kecil. Dari sesuatu yang dianggap kecil, terjadilah kebakaran yang dahsyat, menghabiskan bangunan yang banyak, membakar korban manusia yang jumlahnya juga banyak. Semua bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu percikan api. Demikian juga perzinahan yang merupakan sesuatu yang sangat dahsyat dan besar di sisi Allah, itu bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu apa? Pandangan. Sebagaimana peribahasa mengatakan, bermula dari pandangan, lalu berlanjut ke khayalan, berlanjut kepada langkah ikhtiar nyata, lalu terjerumuslah ke dalam perzinahan. Waliyadu billah. Berkata Imam Asy-Syunqiti, ketika menafsirkan Allah mengetahui pengkhianatan mata, beliau berkata, fihi al-wa'idu liman takhunu bi'aynihi liman takhawana bi'aynihi bin nadhar ila ma la yahillul lahu. Di dalam ayat ini terkandung ancaman kepada orang yang matanya berkhianat dengan cara memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Berdasarkan hal itulah, maka memandang kepada sesuatu yang haram diharamkan sejak dini dalam rangka mencegah agar orang tersebut tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu perzinahan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat untuk menjaga pandangan mereka dengan cara menundukkan pandangannya atau dengan cara mengalihkan pandangan kepada arah lain yang di arah itu tidak ada sesuatu yang haram untuk dipandang. Inilah beberapa ayat yang kedua. Ayat ketiga. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu akana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Al-Qurtubi, ay yus'alu kullu wahidin minhum amma iktasabahu. فالفؤاد يسأل عما افتقر فيه واعتقده والسمع والبصر عما رأى من ذلك أو سمع. Maksud ayat ini, semua orang akan ditanya dari apa yang sudah diikhtiarkannya ketika di alam dunia. Hati akan ditanya apa yang dia fikirkan, yang dia khayalkan dan yang dia yakini. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang dia dengar. Dan mata akan ditanya tentang apa yang akan dia lihat. Apa yang dia lihat selama hidup di alam dunia. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mata termasuk juga telinga, termasuk hati, semuanya akan ditanya, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahaqiqun bil 'abdi alladhi ya'rifu annahu al-mas'ul 'amma qalahu aw fa'alahu wa 'amma ista'mala bi jawarihi allati khalaqaha Allahu li ibadatihi ay yu'idda lis-su'al jawaba. Berdasarkan hal itu, hendaklah setiap hamba, setiap kita yang mengetahui bahwa dia itu akan ditanya tentang apa yang pernah diomongkan, apa yang pernah dilakukan, juga ditanya anggota-anggota badan yang pernah dia pergunakan untuk beramal, yang sebenarnya semua itu Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, hendaklah dia menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan. Dipakai apa matamu? Dipakai melihat apa? Siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan? Ataukah dipakai melihat hal-hal yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan? Dipakai melihat mushaf Al-Quran untuk membaca. Dipakai melihat kitab atau buku untuk belajar dan menelaah hal-hal yang bermanfaat. Dipakai melihat hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah dunia akhirat. Ataukah dipakai hal-hal yang mencelakakan diri kita sendiri? Siapkan jawaban itu. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاسْتِعْمَالِهَا فِي إِبَادَةِ اللَّهِ وَإِخْلَاسِ الدِّينِ لَهُ وَكَفُّهَا عَمَّا يَقْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Maka orang yang ingin memberikan jawaban yang menyelamatkan kepada Allah di akhirat nanti, dia akan menggunakan matanya, hatinya, pendengarannya, dan seluruh anggota badannya, dia akan gunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengaplikasikan seluruh syariat Allah dan menjaga seluruh indranya dari hal-hal yang Allah haramkan dan Allah benci. Dia akan siap menjawab, ya Allah, selama di dunia mata saya selalu tertuju kepada buku, kepada mushaf, kepada kitab. Ya Allah, pendengaran saya selalu saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Saya gunakan untuk mendengar bacaan muratal Al-Quran. Saya gunakan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmu. Saya gunakan untuk menyimak nasihat-nasihat yang bermanfaat. Demikian juga seluruh anggota badannya, dia siap untuk memberikan jawaban seperti itu. Dan ingat, kita gak bisa bohong, gak bisa dusta. Dia gunakan matanya di dunia untuk sesuatu yang haram, lalu dia menjawab, ya Allah, saya baca mushaf dengan mata ini, padahal tidak. Allah tahu. Allah menyatakan, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan kita tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong ketika memberikan jawaban itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya. Pemberitahuan ini dari Allah mengisyaratkan, wanti-wanti loh dengan matamu, hati-hati loh dengan pendengaranmu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Inilah tiga di antara sekian banyak ayat tentang ghadul basar. Kita masuk kepada sunnah. Adapun dalil sunnah itu jauh lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turqat." Kata Nabi selesam, "Hati-hati. Jauhi oleh kalian duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan." Dilarang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina buddha natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kita ini mau tidak mau harus duduk-duduk ngobrol-ngobrol nih di pinggir jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in abaitum illa al-majlis fa'tul tariqa haqqahu. Kalau memang kalian enggan, tidak mau harus duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak pemakai jalan kepada mereka. Para sahabat bertanya lagi, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa hak pemakai jalan itu wahai Rasulullah? Pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Kedua, waqaful adza, tahan diri kalian dari mengganggu orang yang lewat tersebut. Ketiga, waraddu salam, jawab salam orang yang lewat tersebut. Keempatnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini empat hak pemakai jalan. Pertama, tundukkan pandangan. Apalagi yang lewat itu wanita. Wanita dari kejauhan mau lewat, ada pemuda-pemuda nongkrong di pinggir jalan. Bagaimana perasaan mereka? Gugup kan? Kadang takut, aduh jangan-jangan saya diganggu ini. Minimal kalau enggak diganggu juga ditatap. Jadi ketika lewat seperti merasa seorang, apa yang suka jalan di catwalk tuh? Pramugari? Pragawati, merasa seperti pragawati yang jalan di catwalk itu. Asa napak, asa hentenya. Gugup. Dan itu membuat mereka malu, gugup, bahkan takut. Tak mustahil mereka cari jalan lain walaupun harus muter. Atau kadang-kadang kalau enggak ada jalan lain untuk muter, dia tunggu sampai majelis itu bubar. Kalau sebentar, kalau sampai tengah malam gimana? Maka tundukkan pandangan. Ini hak pemakai jalan. Kedua, tahan diri kalian dari gangguan, dari mengganggu. Umumnya para pemuda sekarang begitu ada wanita lewat, ya ditatap, lalu disuit-suit gitu, suit-suit gitu kan. Membuat mereka semakin gugup. Empat hak pemakai jalan. Tundukkan pandangan. Begitu ada yang lewat, semuanya tunduk. Jangan ditatap. Jangan dilihat. Jangan membuat mereka gugup, apalagi takut. Yang keduanya, tahan diri kita dari mengganggu mereka. Yang ketiga, jawab salamnya kalau dia menyampaikan salam. Yang keempatnya, amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini yang pertama. Hadis kedua diterima dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an nadratil fuj'ah fa amaroni an usrifa basori. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mata yang tiba-tiba, yang enggak sengaja. Begitu noleh ke sana, ada wanita cantik di sana. Apa yang harus saya lakukan? Beliau memerintahkan aku agar aku segera memalingkan pandanganku ke arah lain. Jadi begitu kelihatan, langsung palingkan ke arah lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan yang lain-lain juga dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang kedua. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita kena semua dengan yang ini. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dhalika la mahalata. Fal aynun tazni wa zinaha an-nadhar. واللسان يزني وزناه النطق والرجل تزني وزناها الخطى wal yaddu tazni wa zinaha al batas wal qalbu yahwi wa yatamanna wal faraju yusaddiqu dhalika aw yukadzibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mencatatkan, menetapkan bagi Bani Adam bagian mereka dari perbuatan zina, dan ini pasti teralami mau tidak mau. Semua Bani Adam terjerumus ke dalam zina. Ini pasti terjadi. Maka mata juga bisa berzina. Zinahnya mata dengan cara memandang. Memandang aurat lawan jenis yang Allah haramkan. Lisan juga bisa berzina, dan zinahnya adalah berbicara. Dan kaki juga bisa berzina. Zinahnya kaki dengan melangkah. Tangan juga bisa berzina, dan zinahnya tangan dengan cara meraba. Hati juga berzina. Dengan cara apa? Menghayalkan, mengangan-angankan. Dan farajlah yang membuktikan benar tidaknya berzina secara hakiki ataukah tidak. Jadi ternyata yang berzina itu bukan sekedar faraj semata-mata. Tapi seluruh anggota badan kita bisa terjerumus ke dalam perzinahan, dan ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau pasti teralami, termasuk oleh mata, dan perzinahan mata berupa apa? Memandang tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis keempat. Hafalkan doa ini, ya. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan antafi'u bih. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa itu. Lalu Nabi selesai mengajarkan, kul, nih, katakan doa ini olehmu. Catat nih, ya. Dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika. Tahu kan artinya, ya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Ya, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Wa basari, dan penglihatanku. Wa qalbi, dan kejahatan hatiku. Wa maniyi, dan keburukan maniku. Mani, sperma. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, Abu Daud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan doa ini disyarah oleh para ulama. Di antaranya Syekh Mubarak Fur dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, juga dalam kitab Syarah Sunan Abu Daud Anul Ma'bud, dikatakan yang dimaksud dengan ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari pendengaran, dari kejahatan pendengaranku, maknanya jangan sampai aku mendengar apa yang engkau benci untuk didengar. Musik, lagu-lagu, termasuk gibahan orang. Kita ada di sana, ada orang bergibah, kita nasihati, dia malah marah. Sok suci loh, kan gitu ya. Ada orang menggibahi orang lain di hadapan kita. Lalu kita ingatkan, afwan akhi ukhti, sebaiknya kita bicara yang lain deh, itu gibah, saya gak mau terjerumus dalam gibah. Ah, sok suci kamu, kan gitu ya. Suka marah kadang kalau diingatkan. Kalau kita duduk di sana mendengar gibahannya, kita mendengarkan sesuatu yang Allah murkai, Allah benci. Jangan. Kita pergi saja dari sana. Sekalipun berakibat apa? Dikucilkan oleh kawan-kawan kita yang para gosiper tadi itu. Dikucilkan itu bagian dari risiko, ya. Mau disebut sok suci, sok baik, sok ini, sok itu, kayak merasa jadi ahli surga saja, terserah. Yang jelas itu perkara yang wajib dijauhi, ya. Yang dimaksud dengan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan penglihatanku, hai hatta la arsyan la tardah. Jangan sampai aku melihat sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Yang dimaksud min syarri lisani, aku juga berlindung kepada engkau dari keburukan lisanku. Jangan sampai aku berbicara sesuatu yang engkau murkai. Dan aku berlindung dari kejahatan hatiku. Kejahatan hati diantaranya i'tiqadun fasid, keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini menyangkut akidah dan tauhid. Pemahaman tauhid dan akidah yang menyimpang, yang rusak, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai ada bercokol dalam hatiku. Adapun min syarri mani, dari kejahatan maniku, jangan sampai aku terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa manihi. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri lisani wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku. Itu bagus untuk dihafalkan. Inilah yang keempat. Hadis kelima. Ada banyak hadis tapi tidak akan semua saya bacakan. Hadis-hadis yang apa namanya, yang sangat bagus untuk kita ketahui. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini khusus untuk akhwat, ya, perhatikan akhwat, tapi ikhwan juga jangan lalai dari hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ainin zaniyatun. Setiap mata pasti berzina. Wal mar'atu idza ista'arat famarrat bil majlis fahiya zaniyah. Dan sesungguhnya seorang wanita, bila dia mengenakan wangi-wangian, pakai parfum, lalu dia lewat di satu majlis laki-laki, maka wanita itu telah terjerumus ke dalam perzinahan. Minimal zina apa? Banyak, bisa zina mata, karena laki-laki yang berpapasan dengannya pasti melirik, wangi amat nih gitu ya, menggoda banget wanginya, lalu melirik. Kedua, zina hidung. Ketiga, tak musil zina lisan. Duh, cantiknya itu wanita, coba jadi istri saya. Dan tak mustahil hati dan pikiran. Dia bisa mengkhayal. Dia bisa membayangkan dan yang sejenisnya. Maka wanita itu berzina dan laki-laki yang merespon penampilan wanita tadi juga ikut berzina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah menerangkan sebuah kisah yang dia lihat. Kana al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah SAW faja'at imra'atun min Khath'am tastaftihi faja'ala al-Fadl yanduru ilaiha wa tanduru ilaih faja'ala Rasulullah SAW yusarrifu wajha al-Fadl ila syaqil akhar. Kata Ibn Abbas, Fadl bin Abbas, Fadl ini adiknya Ibn Abbas, suatu saat dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas onta atau kuda, bukan di atas motor. Saat itu belum ada motor. Tiba-tiba datang seorang wanita dari Khath'am. Dia meminta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Fadl memandang wanita itu, wanita itu juga memandang kepada Fadl. Maklum ini bujang dan lajang. Masih dua-duanya belum pada laku. Saling pandang, saling tatap. Padahal di hadapannya ada siapa? Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah Fadl ke arah yang lain. Dibegitukan. Gitu. Langsung bertindak dengan perbuatannya. Ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berikutnya, hadis dari Ubadah bin As-Samit. Nah, coba perhatikan, ini kunci surga nih. Siapa yang masuk surga, perhatikan hadis ini. Hadis ini banyak lafadznya, lafadznya berbeda-beda, tapi poin-poinnya sama. Seluruh sanad hadis ini dhaif. Tapi karena banyak jalannya, terangkat dia menjadi hasan li ghairihi, terlebih nih, isinya bersesuaian dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis-hadis sahih lainnya. Saya bacakan satu saja di antaranya. Hadisnya banyak lafadznya, berbeda-beda lafadz, tapi poin-poinnya sama. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jaga oleh kamu, ya, tunaikan oleh kamu untuk diriku 6 perkara ini, aku jamin kalian dengan surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan jaminan surga atas dasar apa? Wahyu. Bukan ijtihad sendiri, hasil pikiran sendiri, bukan. Beliau berani menjamin karena wahyu Allah azza wa jalla yang menyatakan demikian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yang dimaksud dari hawa nafsu ini pendapat pribadinya, enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkannya ini tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau Nabi SAW berbicara dengan fikirannya, dengan pendapat pribadinya, langsung diaku dari Allah, oh bahaya, itu mati seketika itu. Urat lehernya itu langsung dipotong oleh Allah seketika itu juga. Kalau beliau berani ngarang-ngarang pendapat sendiri lalu diaku-aku ini dari Allah. Coba lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, summa qata'na minhul watin, lalu kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mencegah dia dari pemotongan urat leher itu. Jadi Nabi diancam, kalau berani mengeluarkan pikiran sendiri atas nama agama, atas nama Allah, oleh Allah dipotong langsung. Ketika wafat, urat leher Nabi gimana? Utuh, tidak putus, menunjukkan beliau tidak pernah ngarang-ngarang sendiri. dalam penetapan syariat. Semua yang disampaikannya itu wahyu. Termasuk yang ini, kata Nabi SAW, lakukan oleh kalian 6 hal ini, aku jamin kalian masuk surga. Surga milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Kenapa Nabi berani menjamin? Karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada beliau. Apa saja 6 perkara yang dijanjikan surga tadi? Coba lihat 6 ini sudah ada belum dalam diri kita? Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kalau belum, belum ada jaminan surga tuh. Ya. Pertama, usduku idza hadastum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Tentang jujur ini sudah kita bahas di masjid ini juga hari Kamis ya, Kamis sore. Nanti Kamis depan juga insyaallah kita lanjutkan tentang amalan hati di tempat ini juga. 16:30 sampai maghrib. Jadi yang pertama, usduku idza hadastum. Jujurlah kamu kalau kamu berbicara. Ini syarat pertama masuk surga. Sudah ada belum syarat ini dalam diri kita? Kalau belum, segera raih, segera miliki, ya. Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kedua, wa aufu idza wa'adtum, penuhi oleh kalian kalau kalian berjanji, tunaikan janji. Ketiga, wa'addu idza tumintum, laksanakan amanah bila kalian diberi amanah. Laksanakan, menunaikan amanah termasuk salah satu di antara 6 kunci surga. Wahfadhu furujakum, jaga faraj-faraj kalian. Ini yang keempatnya. Menjaga faraj dengan cara 2 hal yang tadi. Pertama, tidak diperlihatkan ya kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang secara syar'i boleh melihat. Siapa? Ada 2 orang. Pertama, istri sendiri. Yang kedua, hamba sahaya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang beriman, ahli surga, adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada 2 orang ini mereka tidak tercela. Ghairu malumin, tidak dilarang, tidak dosa, tidak dicela. Famanibtagha ya wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar kedua orang tadi, itu yang melewati batas syariat, itu yang dosa. Memelihara faraj pertama tidak diperlihatkan kecuali kepada 2 orang tadi. Yang kedua, tidak dilampiaskan kecuali kepada 2 golongan tadi, kepada istri dan kepada hamba sahaya yang dimilikinya, maka itu halal bagi mereka. Jadi yang keempatnya, jaga faraj kalian. Kelimanya, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Dan yang keenam, yang terakhir, wa kaffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Maksud menahan tangan itu artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mendzalimi orang lain dengan tangan kita. Itulah 6 poin yang menjadi kunci terjaminnya seseorang akan masuk surga. Apa 6 tadi coba? Pertama, jujur dalam hal bicara. Kedua, menunaikan janji. Ketiga, melaksanakan amanah. Keempat, menjaga faraj. Kelima, menundukkan pandangan. Dan yang keenam, menjaga tangan dan tindakan kita. Jangan sampai menyakiti dan mendzalimi orang lain. Ya. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak. Tapi hanya saya sebutkan 1 di antaranya. Hadis yang berikutnya diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "An-nazar ilal mar'ati sahmun min sihami iblis masmum. Faman tarakahu khaufallahi subhanahu wa ta'ala athabahu Allah ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Oh, coba amalkan dan rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada wanita adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Kenapa ada gemah tuh? Makanya tong dicoo gara teknis itu. Sudah bagus yang diutak-atik lagi. Bahwa memandang kepada wanita itu salah satu di antara anak panah iblis yang sangat beracun. Beracun loh. Kalau sekedar, kalau tidak beracun, sekedar kena ke bagian yang tidak vital, enggak akan mati kita ya. Kecuali kalau ke jantung, ke otak, ya mati. Tapi kalau ke tangan, ke bagian paha, ke bagian bahu, kena anak panah sampai tembus, mati enggak? Enggak. Kecuali kalau itu beracun. Bagian mana saya yang kena, racunnya menyebar ke seluruh tubuh, bisa mati. Dengan kematian yang mengenaskan, sebelum matinya menderita karena racunnya tersebut, berproses menyebar, dan itu perlu waktu. Selama menyebar, waktu jeda penyebaran racun itu membuat kita menderita sebelum mati. Nah, pandangan kepada wanita salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah? Ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuaikan dengan jenis perbuatan. Pandangan mata kepada wanita menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Bikin ketagihan enggak? Ya, bikin ketagihan. Makanya jangankan yang nampak, yang ngumpet-ngumpet juga banyak yang diintip. Ada enggak orang yang pingin, dan bahkan bukan hanya pingin, malah sudah berbuat ngintip orang? Ya, banyak. Jadi apalagi yang nampak? Yang ngumpet-ngumpet aja diintip. Karena ada unsur kesenangan di dalam memandang wanita. Tak disadari itu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya? Meninggalkan memandang wanita. Karena apa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pahala kepadanya berupa keimanan yang akan dia rasakan manisnya iman itu di dalam hatinya. Sanad hadis ini sebenarnya dhaif. Tapi pertama, ya, hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yanzuru ila mahasinil mar'ah awwala marrah, tsumma yaghuddu basarahu illa ahdathallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Tidak ada seorang pun muslim yang memandang kepada kecantikan wajah seorang wanita pertama kali, lalu langsung dia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan memberikan ibadah dalam hatinya yang dia rasakan nilai ibadah itu, manisnya dari ibadah itu di dalam hatinya. Iman dan ibadah ada rasa. Dan rasa iman, rasa ibadah itu manis. Bagaimana manisnya iman dan ibadah? Gak bisa diterangkan. Coba rasakan saja. Begitu ada wanita cantik, langsung kita palingkan. Rasakan manisnya iman itu di dalam hati. Ya. Oh iya, manis, red day, ah itu masalah. Hilang rasanya manisnya ya nanti. Hadis itu juga dhaif. Tapi sekali lagi banyak hadis yang dhaif yang lafadznya sama sehingga terangkat menjadi hasan li ghairi, terlebih isinya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nih, ya. Sebuah hadis lain yang hadis ini juga dhaif. Syarah atau takhrij kedhaifannya dijelaskan tapi enggak perlu saya sampaikan, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah." Semua mata pasti nanti akan menangis pada hari kiamat. Menangis kesedihan, penyesalan. Illa ainun ghadat an maharimillahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali mata yang tidak akan menangis, pertama, mata yang ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ada yang Allah haramkan untuk dipandang, dia tunduk, dia palingkan ke arah lain. Ini enggak akan menangis. Kedua, wa ainun saharat fi sabilillah, dan mata yang begadang terjaga karena tugas di jalan Allah. Ketika perang, malam hari perang tidak? Enggak, malam hari mah istirahat. Dan prajuritnya bukan robot ya. Kemampuan fisiknya terbatas. Malam hari istirahat, mundur ya. Ketika prajurit tidur, ada beberapa yang ditugaskan untuk apa? Ngeronda, jaga-jaga. Kala-kala ada musuh yang nyelinap gitu, bahaya nanti. Kala-kala ada serangan mendadak, maka ada yang ngeronda. Yang ngeronda matanya melek sepanjang malam di jalan Allah. Itu mata tidak akan menangis pada hari kiamat, ya. Di lingkungan pesantren ada ronda, ya. Kalau enggak ada ronda bisa apa? Bisa ada pencuri, bisa ada santri yang nakal nyelip ke asrama akhwat atau sebaliknya gitu kan. Ada yang ngeronda. Itu termasuk di jalan Allah. Jangan abaikan tugas ngeronda. Dan yang ketiga, wa ainun kharaja minha mislu ra'siz zubab dum'atan min khasyatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mata yang mengeluarkan air seperti kepala lalat. Kepala lalat herang gitu kan. Maksudnya dia menangis. Kenapa menangis? Karena takutnya dia kepada Allah. Dia ingat dosanya, kesalahannya, kemaksiatannya. Sementara nikmat Allah begitu terlimpah pada dirinya, dia kurang mensyukurinya. Bahkan seringnya mengkufuri dari nikmat-nikmat tadi. Banyak perintah yang diabaikan, larangan yang dilanggar, dia takut terhadap azab Allah, lalu dia menangis karenanya. La yalijun nara, ya, man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Hadis ini juga dhaif, tapi ada hadis yang senada dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tara ayunhumun nar yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang mata-mata mereka tidak akan pernah melihat api neraka pada hari kiamat. Siapa saja tiga golongan ini? Yang semoga Allah masukkan kita kepada tiga golongan ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah. Mata yang dipakai begadang, berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang ketiga, ainun ghadat an maharimillah. Mata yang selalu ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Itu lafadznya banyak, walaupun sanadnya dhaif, tapi karena banyaknya sanad hadis ini mengakibatkan terangkat dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Inilah beberapa keterangan hadis tentang hal itu. Kita terus ke ucapan sahabat ya dan para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, makana min nadratin fa inna lisyaitani fiha mat'ama. Kata matma'a, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, setiap kali ada pandangan, pandangan laki ke wanita, wanita ke laki-laki, maka setan pasti memainkan perannya di dalam pandangan itu. Setan gak akan diam, itu kesempatan emas. Begitu pandangan terjadi, di follow up-i oleh setan. Di apa di follow up itu? Ditindaklanjuti. Terus ya, dikomporin, disupport, diberi semangat. Agar melanjutkan tindakan setelah memandang tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Asy-syaitan min ar-rajuli fi thalathati manazil." Syaitan akan menggoda, memainkan peran dalam menggoda laki-laki di tiga perkara. Pertama, fi basorihi, dalam hal pandangan. Setan akan menggoda laki-laki melalui pandangan mata laki-laki itu. Digodanya gimana? Agar melihat kepada lawan jenis. Setelah itu tergoda, wah, ditindaklanjutinnya mudah itu, dikomporinnya mudah itu. Dari mata langsung turun ke hati, ke pikiran, bisa berkhayal, bisa. Nanti hati memerintahkan anggota badan lainnya untuk bergerak. Untuk menyalurkan, melampiaskan keinginan hati yang sudah dikompori oleh pandangan mata tadi. Ya. Yang kedua, waqalbihi, hatinya. Kadang-kadang matanya tidak melihat hal yang haram. Hatinya dibisikkan ke dalam hati manusia atau laki-laki tersebut sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Ada rencana jahat, rencana berbuat dosa, atau pemahaman yang keliru. Itulah yang kata Imam Al-Qurtubi disebut waswas. Waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara dari telinga. Ujung-ujung aja, tiba-tiba aja muncul pikiran yang buruk tersebut. Yang ketiga, wadzikrihi, namanya, ketenarannya, keterkenalannya, ya. Itu biasanya kan yang umumnya terkenal adalah orang yang sering berkiprah di luar adalah laki-laki. Keterkenalan atau yang disebut dengan popularitas atau disebut juga dengan bekenitas itu sasaran empuk bagi setan untuk dijadikan bahan godaan, ya. Ditancapkannya rasa ujub, ya, rasa takabur, ya, keinginan untuk dipuji oleh banyak orang karena merasa dirinya apa? Terkenal. Keinginan untuk bisa diagungkan, diistimewakan, diprioritaskan dari umumnya manusia. Yang apabila itu tidak didapatkan, dia marah. Dia merasa tersinggung. Lalu dia memarahi atau memusuhi atau melakukan tindakan yang keluar dari aturan syariat Islam. Itulah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Hifdul basar asyaddu min hifdil lisan." Memelihara pandangan lebih susah, lebih berat daripada memelihara lisan. Memelihara lisan susah apa mudah? Susah. Apalagi memelihara pandangan tuh. Ya. Memelihara pandangan, menjaga pandangan lebih susah daripada menjaga lisan. Bahkan Hudzaifah nih, wanti-wanti kepada orang yang saum. Hudzaifah al-Yamani menyatakan, "Man ta'ammala khalqa imra'atin min wara'i thiyab abtala saumahu." Tuh, bayangkan. Siapa orang yang memandang kepada bentuk tubuh seorang wanita dari balik pakaiannya, dia berpakaian lengkap. Dia menutup aurat, ya. Sampai wajahnya juga tertutup, memakai cadar. Siapa yang melihat kepada wanita seperti di balik pakaiannya dalam keadaan saum, batallah saum dia. Itu kata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Itulah beberapa ucapan sahabat, dan sahabat lainnya masih banyak, kita skip ya. Kita lanjut keucapan para ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in berbicara begitu dari pengalaman. Coba pengalaman spiritualnya akibat menjaga pandangan itu luar biasa. Lalu mereka ungkapkan hasil pengalamannya itu kepada kita. Kita juga bisa memperoleh apa yang mereka peroleh, asal kita melakukan apa yang mereka lakukan. Termasuk dalam hal menjaga pandangan. Coba perhatikan. Ja'a Rabi bin Khaitham ila al-Khamah. Fawajadal baba mughlaqan. Fajalasa fil masjid. Famarrat niswatun. Faqammada aynah. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, datang Rabi bin Khaitham. Rabi bin Khaitham datang kepada Al-Qamah. Dia mendapati pintu Al-Qamah itu tertutup. Lalu dia duduk di masjid, di depan masjid. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita, dan Rabi ini memejamkan matanya sampai wanita itu pergi jauh. Jadi ketika ada wanita itu dia merem, bukan melotot. Itulah sikap para ulama, ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Yam bagi lil insan yaumal id ayabda bi ghadil basar yahtamu bidzalik." Hendaklah setiap orang pada waktu hari Id. Hari Id kan keluar rumah ya. Termasuk para wanita. Hendaklah setiap manusia pada hari Id memulai ibadahnya dengan cara ghaddul basar ketika keluar rumah. Karena banyak wanita juga yang keluar saat itu karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan, awalul ishq an-nazar wa awalul hariq asy-syarar. Awal mula kasmaran, al-ishq itu jatuh cinta, tergila-gila. Orang yang mengalami jatuh cinta, orang itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan perasaannya. Kata para ulama, awalul ishq an-nazar. Awal mula jatuh cinta atau kasmaran itu adalah pandangan. Kenapa dia bisa cinta ke orang itu? Karena memandang, melihat. Kalau enggak melihat, enggak memandang, mah secantik apapun gitu ya. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, kehalusan kulitnya matak tisirle tuma tisoledat kutu, saking cantiknya, tapi kalau enggak dilihat, enggak akan dia jatuh cinta. Awal mula azab Allah berupa jatuh cinta, ingat, jatuh cinta bukan anugerah loh. Tapi apa? Siksaan. Dia tersiksa dengan perasaannya. Terlebih bertepuk sebelah tangan. Semakin tersiksa. Awalnya adalah pandangan. Sebagaimana kebakaran berawal dari satu percikan api kecil. Ya. Berdasarkan hal itu, wajib kita untuk menghindari pandangan agar terhindar siksaan berupa al-isq tadi. Coba perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Timbul pertanyaan, lemah apanya? Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha wala yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang wanita lewat di hadapan laki-laki. Laki-laki itu tidak mampu menahan diri untuk melirik, untuk memandang, bukan sekedar melirik. Kalau melirik kan dengan ujung mata, ini diplototin semua matanya dikeluarin. Padahal itu tidak bermanfaat, malah madharat. Dia tersiksa setelah memandang, tersiksa dengan kerinduan yang bertepuk sebelah tangan. Tersiksa dengan khayalan, tersiksa dengan bayangan, tersiksa dengan segala macam akibat memandang, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelemahan apa lagi yang lebih lemah dari hal itu? Menahan diri dari memandang wanita aja tidak mampu. Dan itu sebuah kelemahan yang nyata-nyata lemahnya. Itu kata beliau. Abu Hukaim berkata, ini lucu ini, coba lihat ya. Semoga kita seperti ini yang diceritakan dalam kisah ini. Bahwa Hisan bin Abi Sanan, seorang ulama. Bukan hanya ilmunya tapi juga kesolehannya terkenal. Hisan bin Abi Sanan. Pada waktu hari Id, ketika dia pulang ke rumahnya, langsung dicecar oleh pertanyaan istrinya. Karena kalau hari biasa jarang wanita keluar, tapi hari ini itu pada keluar atas perintah Nabi SAW untuk melakukan sholat Id. Istrinya bertanya, kam min imra'atin hasanatin qad nadarta al-yawm, berapa banyak wanita cantik yang kamu lihat pada hari ini? Apa yang jawaban apa suaminya? Suaminya terdiam, tidak menjawab. Melihat suami diam, istrinya mengulang pertanyaan ini berkali-kali. Kam min imra'atin hasanah qad nadarta al-yawm, berapa banyak wanita cantik yang sudah kamu lihat pada hari ini? Karena berulang ditanyakan, menjawablah sang suami, waihak. Waihak ini susah diterjemahkan. Tapi para ulama diantaranya ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadir Syarah Riyadhus Salihin. Waihak itu kalimatu tarahum wa tasyafuq. Kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa kasihan dia kepada lawan bicara. Aduh, kasihan kamu ini. Itu waihak. Kasihan deh lo. Gitu mungkin. Waihak. Ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indik hatta raja'tu ilaik. Kasihan kamu ini. Aku tidak memandang apapun kecuali hanya melihat jempolku sejak aku meninggalkanmu dan setelah aku pergi, setelah aku pulang kembali kepadamu. Selama di jalan ingat lihat jempol terus. Tahu di luar itu banyak wanita yang keluar. Karena memang disyariatkan untuk keluar pada hari Id untuk sholat Id gitu kan. Maka tahu di sekelilingnya banyak wanita yang dia lihat hanya jempolnya. Jempolnya lebih menarik perhatiannya daripada wajah wanita di sekitarnya. Ini wanita laki-laki yang soleh ya. Dia ingin menyembunyikan ini karena menundukkan pandangan amal soleh bukan? Iya amal soleh. Dan dia tidak ingin diketahui. Tapi istrinya ini ya terus mendesak. Berapa orang sih wanita yang kamu lihat? Diam. Dia tidak ingin menampakkan amal solehnya. Tapi didesak. Ya udah daripada mazhar dijawab, yang saya lihat hanya jempol saya. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memasukkan kita ke dalam golongan yang seperti itu ya. Jempol kita lebih menarik bagi kita daripada wajah akhwat manapun. Berkata Syuja', nah ini coba lihat. Syuja' bin Syah rahimahullahu taala. Syuja' bin Syah dikenal sebagai orang yang mulia akhlaknya, ahli ibadahnya dan firasatnya itu tidak pernah salah. Kalau dia punya firasat itu selalu benar. Selalu sesuai kenyataan. Dan firasat kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah salah satunya lahir dari ilmu. Firasat itu termasuk bagian dari furqan. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan lahir dari ketakwaan. Apa furqan? Furqan mencakup empat. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara salah dan benar. Pertama, furqan mencakup ilmu. Kedua, pemahaman. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu. Fattaqullah fayu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Itu ayat surah Al-Baqarah 282 ya. Juga Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqan di sini ilmu. Siapa orang yang takwa, Allah mudahkan dia untuk mempelajari ilmu. Allah pertemukan dengan guru yang bagus cara mengajarnya. Allah mudahkan dia untuk bisa belajar ke tempat-tempat di mana dia bisa memperoleh ilmu secara mendalam. Itu ketakwaan. Kedua, furqan mencakup pemahaman. Banyak orang belajar enggak paham-paham juga ya. Diterangkan begini, ngerti enggak? Enggak. Terangkan begini, ngerti juga? Enggak. Aduh, susah paham. Atau faham tapi dangkal, tidak mendalam. Ini sesuai dengan kadar ketakwaan. Makin tinggi ketakwaan, makin mudah dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, firasat. Kadang orang hanya dengan melihat, dia tahu orang ini pendusta atau jujur, taat atau maksiat. Dan yang keempat, karomah. Empat-empatnya termasuk dalam Furqan tadi, ya, ilmu, pemahaman, firasat, dan juga karomah. Salah satu orang yang ketakwanya sudah kaceluk ke aun-aun ke koncara kajana pria, artinya beken, masyhur, populer, gitu ya, terkenal. Dia orang yang takwa dan firasatnya tidak pernah salah. Dia membuka rahasia. Berkata Syuja' bin Syah, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahwat wa dhakara khaslah sadisah wahiya aqlul halal lam tukhti' lahu firasah. Ini 6 poin agar firasat seseorang tidak pernah salah. Kata Syuja' bin Syah, siapa orang yang memakmurkan dohirnya dengan mengikuti sunnah? Lahiriahnya, cara berpakaian, cara memakai celana, jenggotnya, semuanya. Siapa yang memakmurkan zahirnya dengan cara mengikuti sunnah? Itu pertama. Kedua, dan memakmurkan batinnya dengan selalu muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Ingat, walaupun enggak ada orang yang melihat, ada Allah yang mengawasi. Ada para malaikat yang juga tidak hanya melihat tapi juga mencatatkan. Nanti catatan itu akan diberikan kepada kita dan kita dibalas sesuai dengan amal kita. Tidak ada manusia, tetap ada yang melihat, mengawasi, ya. Allah, para malaikatnya juga melihat yang Allah tugaskan untuk itu. Maka tidak pernah kita lepas dari pengawasan. Kesadaran bahwa kita selalu diawasi itu disebut apa? Muraqabah. Batin, ini amalan batin. Siapa orang yang zahirnya selalu mengikuti sunnah, batinnya selalu merasa diawasi, lalu dia menundukkan pandangannya dari hal yang haram, itu ketiga ya. Keempatnya, dia menahan jiwanya dari syahwat. Kemudian yang terakhirnya adalah memakan yang halal dan menghindari yang haram, maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Pertama, zahirnya mengikuti sunnah. Kedua, batinnya selalu merasa diawasi. Ketiga, menundukkan pandangan dari yang haram. Yang keempatnya, menjaga dirinya dari syahwat. Dan yang kelimanya, selalu memakan makanan yang halal. Keenamnya, menghindari makanan yang haram. Maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Dan banyak lagi ya, beberapa ucapan para ulama as-salafus soleh tentang hal ini. Selesai sudah penjelasan dari Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat, dan ucapan para ulama. Dan itu baru poin yang pertama. Kita tersisa berapa poin lagi? 6 poin lagi. Cukup enggak waktunya? Enggak. Kita akan break dulu beberapa menit untuk saya mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab akan dikasih hadiah, ya. Ikhwan ataupun akhwat. Jangan dulu bertanya antum, saya dulu bertanya. Dan baiknya saya, kalau saya bertanya akan diberi hadiah bagi yang bisa menjawab. Hadiah untuk Ikhwan 3 buku, untuk akhwat 3 buku plus 2 sarung tangan. Buku pertama, Beginilah Islam Melindungi Wanita. Buku kedua, Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Antara Sikap Berlebihan dan Menyepelekan. Buku ketiga, Cerdas Berkomunikasi Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau buku? Cung, cung, cung. Siapa namanya? Amrinal. Amrinal, barakallahu fik. Taib. Sebelum diberi hadiah, jawab dulu pertanyaan saya, ya. Pertanyaan pertama. Kenapa perintah menjaga pandangan didahulukan daripada menjaga faraj? Gak ada mic nih? Sok aja. Karena maksiat faraj diawali oleh maksiatnya mata. Betul gitu? Iya, betul. Barakallahu fiik. Pilih. Sini, ambil. Satu. Cik, cik. Buku wanita ini. Ini. Ini. Ya barakallahu fiik. Cung lagi, siapa? Ayo, ayo, ayo, ayo. Siapa namanya? Fahmi, Fahmi. Sayyid, Fahmi. Sebutkan 3 di antara 6 kunci masuk surga. Tadi dijelaskan. Ada mic? Ya. 3 di antara 6 kunci masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jujur dalam berbicara. Yang kedua, memenuhi janji. Yang ketiga, melaksanakan amanah bila diberikan amanah. Ya, barakallahu fi. Itu baca, gak apa-apalah. Minimal itu bukti dia menulis. Apa nih? Cerdas. Satu lagi. Satu lagi, siapa, siapa, siapa? Siapa namanya? Fajar. Fajar. Ya. Barakallahu fik, Fajar. Sebutkan judul tablik akbar kita kali ini. Kelingan mata setan. Barakallahu fik. Baik, akhwat, akhwat tunjuk oleh panitia satu orang dan siapkan mic-nya. Siap? Yang mau menjawab pegang mic kemudian bicara. Siap? Ada akhwat? Sudah siap? Siap. Ah, siap. Baik. Akhwat, sebutkan 3 lagi kunci masuk surga. 3 yang tadi sudah disebut ya. Oleh Ikhwan ya. Sekarang 3 sisanya apa? Menjaga tangan kita tidak menzalimi orang lain. Terus menjaga farji, menjaga amanah. Ulangi 3 yang pertama. Menjaga tangan kita tidak menzalimi orang lain. Menjaga tangan 2. Menjaga amanah bila diberi amanah. Itu mas sudah tadi sama Ikhwan. Kedua, tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Jaga fajri supaya tidak kita berzina. Iya, menjaga faraj. Ya barakallahu fiik. Ya. Minta tuh ke panitia hadiahnya buku yang mana ya? Kedua. Siap? Ahwat kedua. Ya, sebentar, Ustaz. Siap? Siap. Taib, ahwat. Sebutkan surat dan ayat berapa yang memerintahkan ghaddul basar. Surah dan ayatnya aja, enggak perlu lafadznya. Kalau dengan lafadznya lebih bagus. Surat An-Nur ayat 30. An-Nur 3 30 sampai 31. 30 dan 31. Lafadznya gimana yang 30? Iya, barakallahu fi. Kasih. Ketiga. Siapa yang ketiga? Siap? Siap. Baik, yang ketiga. Akhwat, apa makna dari ghaddul basar? Ghaddul basar adalah menundukkan pandangan, bukan berarti... Intinya mengalihkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sekalipun teman kita sudah ngasih tahu untuk memalingkannya. Kemudian di pandangan selanjutnya kita memandang yang diharamkan oleh Allah dan selalu merasa diawasi bahwa Allah tahu tentang pengkhianatan mata. Itu mah ceramah. Barakallahu fiik. Ya bagus sahwat ya. Silakan. Itu buku. Sekarang hadiah sarung tangan. Dua orang. Siap? Bentar, Ustaz. Iya. Sudah? Siap? Sebentar, Ustaz. Lama. Sebentar, Ustaz. Lama. Sudah, Pak. Siap? Siap. Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang kita duduk-duduk di pinggir jalan. Iyakum wal julusa fi turuqat. Para sahabat kekeh pingin. Boleh, tapi berikan hak kepada para pemakai jalan. Ada empat, sebutkan dua saja di antara hak orang yang lewat. Yang pertama, ghaddul basar. Jawab salam. Kedua? Keduanya menjawab salam. Jawab salam. Ketiga? Ketiga memberikan hak kepada pengguna jalan. Iya, haknya apa? Iya, Pak, tadi ghaddul basar sama menjawab salam. Iya. Ya bolehlah kan dua ya. Barakallahu fik. Terakhir. Satu lagi ahwat yang terakhir. Siap? Siap. Baik. Yang terakhir, sebutkan beberapa poin agar firasat kita tidak salah seperti yang disebutkan oleh Syuja bin Syah. Tiga sajalah. Siapa yang akhirnya mengikuti sunnah? Maka batinnya akan terus dijaga oleh Allah. Dijaga? Muraqabah. Muraqabah bukan dijaga, tapi di? diawasi. Terus? Menundukkan pandangan. Terus? Dan memakan yang halal. Iya, barakallahu fiik. Iya, silakan diberikan hadiahnya kepada yang bersangkutan. Ya, barakallahu fiikum. Ternyata Ikhwan Akhwatnya pala linternya. Ya, mudah-mudahan sudah cair. Siap, lanjut. Siap ya. Sekarang kita masuki poin beberapa ya cara agar kita bisa qadul basar. Pertama, takwa kepada Allah dan rasa takut terhadap azabnya. Allah berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Itu surah Al-Maidah ayat 100. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang berakal, agar kalian bahagia. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Ai ya dzawil uqul as-sahiha al-mustaqimah, tajannabul haram." Wadau waqna'u bil halal waqtafu bihi la'allakum tuflihun ay fid dunya wal akhirah. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang akalnya sehat dan lurus, jauhi oleh kalian yang haram, termasuk diantaranya wajib ghadul basar. Tinggalkan seluruh yang haram itu, qanaahlah dengan yang halal, merasa cukup dirilah dengan yang halal itu, niscaya kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma akhbara anna al-falaha mutawaffiqun mutawaqqifun 'ala at-taqwa allati hiya muwafaqatullah fi amrihi wa nahyi." فَمَنِ اتَّقَاهُ أَفْلَحَ كُلَّ فَلَحٍ وَمَنْ تَرَكَ التَّقْوَاهُ حَصَلَ لَهُ خُسْرًا وَفَاتَتْهُ الْأَرْيَاحُ. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengabarkan bahwa kebahagiaan didasarkan kepada takwa. Takwa itu adalah sikap yang selaras dengan perintah dan larangan Allah. Perintahnya dilakukan dan larangannya dijauhi. Siapa yang bertakwa, dia akan bahagia sebahagia-bahagianya. Dan siapa yang tidak bertakwa, dia akan menyesal dan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, wajib kita memupuk ketakwaan agar bisa berghadul basar dalam kehidupan. Karena takwa, salah satu poinnya adalah meninggalkan yang diharamkan. Dan memandang aurat lawan jenis adalah termasuk hal yang diharamkan dan itu bisa dicegah dengan takwa. Ini yang pertama. Kedua, al-bu'du an jami'il asbab allati sabaqat annaha tuaddi ila itlaqil basar. Menjauhi seluruh sebab-sebab yang menyebabkan kita mengumbar pandangan. Nah, penyebab-penyebab diumbarnya pandangan ini nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar? Ada beberapa penyebab, jauhi penyebab itu. Ketiga, al-qiyam bihaqiqatus syukur. Melaksanakan syukur secara sebenarnya. Apa kaitan syukur dengan ghadul basar? Erat sekali. Ghadul basar salah satu bentuk rasa syukur yang benar. Sedangkan mengumbar pandangan bentuk kufur terhadap nikmat. Syukur artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, itu syukur. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat yang sangat besar adalah apa? Mata, pandangan. Pandangan itu nikmat bukan? Iya jelas nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nah, maka mata nikmat besar yang wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah menggunakan nikmat mata sesuai dengan kehendak Allah. Pakai ibadah. Jangan dipakai untuk berdosa dan mendurhakai sang pemberi mata. Siapa yang memberi mata kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya mata, juga penglihatan. Ada orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Contohnya saudara-saudara kita yang tunanetra, matanya ada, tapi penglihatannya tidak Allah berikan. Wajib disyukuri ini mata, wajib disyukuri ini penglihatan. Caranya adalah terapkan aturan Allah yang berkaitan dengan mata, yaitu salah satunya adalah ghadul basar. Siapa yang ghadul basar berarti dia mensyukuri nikmat mata. Siapa yang tidak ghadul basar berarti dia kufur terhadap nikmat mata. Jadi antara syukur dengan ghadul basar tidak bisa dipisahkan. Keempat, perbanyaklah saum. Saum sunnah. Karena salah satu fungsi saum itu adalah menundukkan pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj faman lam yastati fa 'alaihim bis-sawm fa innahu ahsanul farad. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk nikah, nikah. Siapa yang belum mampu, hendaklah dia saum. Karena saum itu ahsanul farj wa ahfadul lil basar. Karena saum itu bisa lebih menahan atau menjaga faraj dan menundukkan pandangan. Ketika kita saum, kita menjaga agar saum ini berkualitas maksimal, dijaga dari segala hal yang bisa merusak nilai saum kita. Dijauhi dosa-dosa. Dijauhi pandangan-pandangan yang haram. Begitu kita melihat yang haram terus diikuti, rusaklah saum kita. Maka tidak ingin kita rusak, maka kita palingkan pandangan dari segala yang diharamkan selama saum. Makanya saum bisa mengakibatkan seseorang terjaga pandangannya. Perbanyak saum. Kelima, banyak-banyak berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjaga pandangan. Agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga pandangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana isrif anni kaidan nisa. Ya Allah, palingkan aku dari tipu daya wanita. Itu doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan yang super dahsyat dari wanita yang sangat dia sukai sebenarnya. Menggoda, merayu, tapi beliau selamat. Salah satunya doa beliau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ya Allah, bersihkan, berikan kepada hati saya ketakwaannya dan bersihkan hati saya. Karena Engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pelindung dan pemilik hati ini, ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini yang kelima. Keenam, musahabatu sholihin wa tarku mujalasati ashabis su. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Bergaulah dengan ahli ibadah dan ahli ilmu. Dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Ketika kita berkawan dengan orang-orang soleh lalu kita menatap wanita yang bukan mahram, kita akan ditegur secara baik, dinasihati secara bijak. Kita sendiri akan terbawa terkondisi untuk jaga image. Malulah saya kalau natap wanita, padahal di hadapan saya ada orang yang ahli ibadah, malu. Minimalnya begitu, terjaga. Sekali dua kali karena malu oleh orang, lama-lama karena keimanan. Ketujuh. Al-khawf min su'il khatimah. Nasallallahu thabat alal haqqa. Ketujuh, hendaklah takut dari su'il khatimah. Kalau orang takut mati dalam keadaan su'il khatimah, dia berupaya agar tidak terjerumus ke dalam sebuah keburukan, khawatir ketika dia melakukan keburukan, saat itu ajalnya tiba. Salah satu keburukan adalah memandang kepada lawan jenis. Khawatir kita melongo melihat kecantikan, keelokan wanita yang bukan mahram, saat itu kita mati. Bisa gitu? Bisa. Karena gagal jantung. Cantik banget. Cek, kelepak gitu ya. Kaget dengan kecantikan orang. Atau karena melongo ketabrak mobil. Ternyata melongonya ketika nyebrang jalan. Aduh itu cantik. Diam dia di jalan. Kesabet motor, kesabet mobil. Kemudian mati. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dan menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Kedelapan. Az-zawaj wal musara'atu ilaihi min asbabi saddid dara'i. Menikah, segeralah menikah. Karena menikah itu salah satu penyebab tertunduknya mata kita dari yang haram. Ngapain melihat wanita lain, saya juga punya di rumah, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Semua yang kita inginkan dari wanita itu juga dimiliki oleh istri kita. Mualkabita kuno kitu patut. Artinya gak akan tergiur oleh yang kayak begitu patut. Di rumah juga ada yang lebih baik. Maka dengan menikah, pandangan lebih terjaga. Hati juga lebih terjaga. Pikiran juga lebih terjaga. Syahwat juga terpelihara. Tersalur secara sah, bahkan bernilai ibadah. Itu beberapa kiat agar kita bisa bersikap ghadul basar. Selesai sudah tata cara agar kita bisa ghadul basar. Kita meningkat, apa sebabnya orang tidak bisa ghadul basar? Pertama, ittiba'ul hawa wattiba'u khutwati syaitan wa ta'atuhu. Pertama, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti langkah-langkah setan dan taat kepada setan. Siapa yang mengajak kita untuk memandang lawan jenis? Setan. Allah berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah." Jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian lalu kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Ai la taqtadi bihawakal mukhalif li amrillah." Jangan kamu ikuti hawa nafsu yang menyimpang dari perintah Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, tadi surah Sad ayat 36. Sekarang Al-Qasas 50, Allah menyatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapa lagikah yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah? Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat. Hawa nafsu akan menuntun kepada segala yang mencelakakan dia, di antaranya adalah mengumbar pandangan. Jadi salah satu penyebab orang mengumbar pandangan tidak ghadul basar karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Kedua, Al-ittikal ala afillahi wa maghfiratihi. Ini kesalahpahaman. Entah istilah yang pas salah paham, entah gagal paham tuh. Yaitu ittikal kepada sifat maaf dan maghfirah Allah. Ittikal itu bersandar. Tanpa melihat syarat. Si pelaku maksiat meyakini Allah itu ghafur rahim. Inna allaha la'afun ghafur. Sungguhnya Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Tenanglah. Dosa sebanyak apapun Allah ampuni. Makanya enggak perlu takut-takut amat terhadap dosa. Nikmati saja. Itu ada wanita yang cantik. Dosa? Iya. Tapi ingat, Allah ghafurur rahim. Benar enggak omongan dia? Omongan dia bahwa Allah ghafurur rahim benar. Tapi omongan dia jangan takut dosa. Nah itu yang salah. Sebab Allah maghfur. Sebabnya benar. Tapi alasannya salah. Dia gagal faham. Atau minimal salah faham terhadap aplikasi dari sifat Allah ghafur rahim. Keyakinan terhadap Allah ghafur rahim. Allah ghafur rahim. Allah mengampuni dosa itu bagi orang-orang tertentu. Siapa saja orang tertentu teh? Pertama orang yang taubat, minta ampun, istighfar dari dosanya. Kedua orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah. Ketiga orang yang memperoleh banyak musibah dan dia sabar. Dan banyak lagi lah beberapa penyebab orang diampuni oleh Allah. Kalau beberapa penyebab itu tidak dimiliki, ya enggak akan diampuni orang memandang aurat wanita. Tapi tidak tobat, musir alaih. Terus menerus di dalam kebiasaan buruknya, di dalam dosanya, terus. Dia tidak banyak kebaikan. Sekali dua kali kebaikan, ditolak kebaikannya. Karena apa? Mungkin karena kurang ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah ketika melakukan kebaikan itu akhirnya ditolak. Apa bukti ditolaknya? Bukti ditolaknya seusai melakukan kebaikan dia terjerumus ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan ibadah merupakan tanda bahwa ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kita sering jelaskan ya. Tanda diterimanya amalan, seusai mengamalkan amalan itu, dia menjaga diri dari dosa dan terdorong untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sehingga berkata Imam Ibn Rajab, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah, kana dhalika alamata raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, lalu dia ikuti dengan kejelekan, kejelekan itu sebagai tanda ditolak dan tidak diterimanya kebaikan tadi. Jadi kalau orang sholat, orang melakukan kebaikan, terus setelah itu matanya jelalatan, lihat ada wanita cantik terus diikuti. Didatangi, minta HP-nya dong, gitu ya. Nomornya maksudnya. Maka perbuatan itu menjadi tanda ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi dia salah faham terhadap sifat ghafur dan rahmannya Allah. Ghafur rahimnya Allah. Ghafur dan pemaafnya Allah. Dia salah faham. Allah memaafkan orang-orang yang memang layak dimaafkan. Yang layak itu yang bertobat, yang melakukan banyak kebaikan, yang sabar ketika memperoleh musibah, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga, penyebab orang enggak bisa ghadul basar adalah al-jahlu bi'awaqibin nazar. Bodoh tentang akibat buruk dari memandang. Tidak tahu apa sih buruknya akibat dari memandang, dia tidak tahu. Seandainya tahu niscaya dia takut. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Apa saja akibat buruk dari memandang. Ya, nanti kita akan jelaskan kalau waktunya masih ada. Itu yang ketiga. Keempat. Al-i'rad anizawaj. Penyebab orang tidak bisa ghadul basar adalah tidak menikah. Ingat, ada kebutuhan biologis yang enggak bisa dibendung dari diri setiap manusia yang normal, laki ataupun wanita. Kalau itu mendesak dari dalam dengan desakan besar, dia tidak kuat menahannya. Minimal dilampiaskan dalam bentuk yang mampu dia lakukan. Minimal dalam bentuk memandang. Dalam rangka menyalurkan sedikit syahwatnya. Tersalurkan. Memandang kepada lawan jenis. Tapi kalau umpamanya dia punya pasangan hidup, dilampiaskan kepada pasangannya. Sudah. Ibarat umpamanya balon ditiup gitu ya. Kemudian si udaranya disalurkan, kempes lagi. Nggak akan berbahaya, tapi kalau ditiup, nggak tersalur, ditiup lagi. Nggak tersalur, meledak itu bahaya ya. Ingat ada batas maksimal dari mengembangnya balon. Semuanya begitu. Syahwat juga seperti, ada batas maksimalnya. Apabila batas maksimalnya sudah maksimal, sudah tercapai, dia akan mencari penyaluran. Salah satu penyalurannya adalah memandang. Maka dengan menikah bisa lebih terjaga. Tidak menikah itu salah satu penyebab tidak mampu ghadul basar. Kelima. Kasratu ta'amul ma'al ma'an nisa. Terlalu banyak berinteraksi dengan para wanita. Apalagi interaksinya ketemu langsung. Terjadilah apa yang disebut dengan cilok. Apa cilok teh? Cinta lokasi. Kalau bertemu langsung, awal pertemuan tidak ada daya tarik apa-apa dari lawan jenis. Tapi setiap hari mulailah ada daya tarik dari lawan jenis. Baik umpamanya tingkah lakunya, keramah tamahannya, perhatiannya. Mulai itu tumbuh. Akhirnya mata tidak bisa dijaga. Terlalu banyak bermuamalah bertemu dengan para wanita. Dan wanita terlalu banyak, terlalu sering bertemu dengan laki-laki. Maka itu penyebab tidak bisa ghadul basar. Makanya para ikhwan dan akhwat yang menjadi panitia kajian harus menjadi pelopor. Rapat panitia ikhwan akhwat jangan sampai lepas dari hijab. Rapat kajian kerlingan mata setan. Rapat bareng ikhwan akhwat. Patetep-tetep. Patetep-tetep itu apa? Saling pandang. Ya. Itu nanti jadi betah di rapat. Besok kita rapat lagi yuk. Bukan karena menarik materi pembicaraan materi rapatnya. Tapi karena menarik suasana yang tercipta. Bisa saling tatap, bisa saling guyon, bisa saling saling mengerling dan seterusnya. Akhirnya lanjut komunikasi lewat HP. Itu berbahaya. Hindari banyak berinteraksi dengan para wanita. Yang berikutnya, tabarrujun nisa fil amakin amah. Banyaknya wanita yang bertabarruj di tempat-tempat umum. Sehingga menarik minat laki-laki yang lemah iman untuk memandang mereka, menatap mereka. Itu yang keberapa itu? Keenam. Ketujuh. Ini akhwat nih yang sudah menikah. Salah satu penyebab tidak ghadul basarnya para laki-laki adalah nusuz dan durhakanya para istri kepada suami. Kalau istri nusuz kepada suami, apa akibatnya? Timbul ketidakharmonisan, ketidaknyamanan dalam bersikap seorang suami kepada istri. Meliriknya juga enggak mau, menatapnya juga mau. Apalagi si istri kedurhakannya dalam bentuk selalu menolak permintaan suami ketika mau berhubungan badan. Selalu tampil seadanya di hadapan suaminya. Kadang kalau enggak keluar, enggak mandi berhari-hari. Pas berpapasan dengan suaminya, nahan nafas suaminya. Tidak pernah bersolek, tidak pernah berdandan, tidak pernah menampakkan daya tarik dia sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Itu istri durhaka. Apa akibatnya? Dorongan biologis dari dalam tubuh si suami ada, tempat penyalurannya tidak menimbulkan minat. Umpamanya di luar terdapat banyak wanita-wanita cantik dan wangi. Gejolak syahwatnya muncul. Ah, saya punya istri, pulang ke rumah. Sampai di rumah istri sudah enggak mandi 3 hari. Ya, enggak pernah gosok gigi. Pakai baju seadanya. Hilang lagi seleranya itu. Aduh, saya kaduhung pulang. Gitu ya. Apa akibatnya? Dia jelalatan di luarnya. Di rumahnya tidak enak dipandang. Di rumahnya tidak bisa dijadikan tempat penyaluran syahwatnya. Di luar banyak. Akhirnya dia jelalatan. Tidak godul basarnya seorang laki-laki di luar rumah. Salah satu penyebabnya karena kedurhakaan sang istri. Karena kurang perhatiannya sang istri untuk menyenangkan suaminya. Jihad terbesar seorang wanita, bagaimana caranya agar membuat suaminya betah di rumah. Menyebabkan suaminya menjadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman bagi dirinya di tempat manapun di seluruh dunia ini. Ditataknya rumahnya rapi, bersih, wangi, ya. Ditampilkannya dirinya di hadapan suaminya dalam keadaan yang sangat menarik. Yang membuat suaminya nyaman, terhibur, senang. Sehingga ketika mumet dia di luar rumah dengan pekerjaan, dengan kegiatannya, dengan masalahnya. Begitu sampai di rumah, rasa mumetnya langsung hilang. Begitu dibuka pintu, sudah terlihat senyum manis terbaik istrinya yang dulu menyebabkan dia kepincut oleh sang istrinya ketika bujang. Sekarang terlihat lagi, maka senyum sang istri menghilangkan seluruh rasa mumet yang ada di kepalanya. Belum suasana rumahnya yang rapi, wangi. Belum ekspresi wajah istrinya yang ramah, menyenangkan, full senyum. Belum perkataan istrinya yang sangat-sangat menghibur, yang membuat dia merasa terbang, melayang di awang-awang walaupun teboga jang-jang. Si istrinya menyatakan, aduh ini pahlawanku, jagoanku, kebanggaanku, buah hatiku, sumber kebahagiaanku. Sekarang hadir di hadapanku, seolah-olah dunia ini milik aku semuanya karena keberadaan dirimu. Wah luar biasa ya. Sudah itu serasa rumah itu surga baginya. Maka dengan demikian tak ada lagi yang menarik bagi laki-laki di luar rumahnya. Karena semua ketertarikan sudah tertuju kepada apa yang ada di rumahnya. Inilah diantara beberapa, itu yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan, terjadinya khalwat dan ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat menyebabkan terjadinya pandangan mata liar, ya. Itulah kedelapan penyebab seseorang tidak bisa menundukkan pandangan. Tinggal 2 lagi poin yang tersisa. Apa efek buruk dari mengumbar pandangan dan apa faedah dari menjaga pandangan? 2 poin lagi. 2 poin ini untuk satu tablik akbarin deui. Itu gak bisa diselesaikan setengah jam. Poin-poinnya banyak. Dan itu yang membuat kita tertarik untuk memperoleh faidah-faidah dari ghadul basar. Sayang waktunya tidak cukup. Sekarang sudah jam 11.04. Sudah 2:15 waktu yang kita habiskan untuk kajian ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah pandang seorang wanita pada pakaian yang diinginkan hingga keinginannya kuat, seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub, itu pandangan yang dibolehkan? Pandangan seorang wanita pada pakaian yang diinginkan. Jadi wanita itu memandang pakaian gitu, pakaiannya bagus, jadi dia ingin, gitu. Keinginannya kuat, seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub. Boleh enggak? Ya, kalau memang realitanya pakaian itu bagus, memenuhi kriteria syar'i, ya, disenangi juga oleh suaminya, tidak apa-apa. Kecuali kalau pakaian tersebut menyelisihi syariat. Bagus tapi tabarruj. Dan karena itulah dia menginginkannya, maka itu tidak boleh. Jadi selama pakaian tersebut sesuai dengan kriteria syariat, maka dibolehkan untuk menginginkan hal itu. Apakah zina hati, ya, berangan-angan dosanya sebesar dosa zina hubungan badan? Beda, ya. Tentu saja zina yang langsung dengan badan jauh lebih besar dosanya daripada zina hati atau zina mata. Bagaimana dengan adanya TV Islam yang ustadznya terlihat, sementara yang melihat ada wanita juga? Bagaimana kaitannya dengan Ghadul Basor? Sekarang juga ada ya TV di ahwat ya. Ada enggak ahwat yang terfitnah oleh kegantengan ustadznya? Banyak. Saya pernah ngisi di Al-Barakah Cilengsi itu. Sebelum ngisi, saya bertiga sama Ustaz Badrus Salam, Ustaz Abu Qatadah. Sebelum ngisi ada SMS dari seseorang. Ustaz, afwan, mohon layar di atas Ustaz diturunkan. Ada layar di sana, ada screen. Jadi gambar film ustadz-ustadz itu ada di atas, dipandang oleh awat-awat di atas. Tolong turunkan. Karena bisa jadi fitnah bagi ahwat. Banyak ahwat yang kepincut oleh kegantengan ustadznya. Saya yakin itu bukan saya. Ada ustadz lain, termasuk istri saya. Katanya begitu. Istri saya sekarang ada di sini. Waktu itu saya bacakan ke panitia. Tapi enggak diturunkan juga, ada susah nurunkan anak merenannya. Iya, bisa enggak ahwat kepincut dan menjadi maksiat karena melihat ustadz favoritnya di televisi? Ada. Terus gimana tuh? Sebaiknya memang tidak melihat, ya. Kalau selama ini ibu-ibu kebanyakan kalau enggak melihat wajah ustaznya terparah ruguhnya. Itu karena kebiasaan. Karena dibiasakan melihat, ya pas sekali tidak melihat terparah ruguh. Coba biasakan tanpa melihat. Kan yang diambil dari ceramah apanya? Suaranya. Suaranya terdengar walaupun tidak melihat. Ya, oleh karena itu biasakan hanya mendengar tanpa melihat ustadznya, kemudian catat. Sekali susah, dua kali agak susah, ketiga agak enteng, keempat akhirnya terbiasa, malah sebaliknya. Kalau orang terbiasa mencatat dari pendengaran, pas melihat orangnya jadi teparah rugu. Itu berkaitan dengan habitnya, dengan kebiasaannya. Mana yang biasa dibiasakan, itu yang membuat lebih nyaman bagi dia. Kalau yang membuat lebih nyaman itu menimbulkan fitnah, rubahlah kebiasaan itu. Coba biasakan menulis tanpa melihat. Wallahu a'lam. Apakah yang lebih afdol dipakai untuk wanita pakaian yang serba hitam atau boleh memakai warna lain? Boleh memakai warna lain, tidak harus hitam. Asal jangan putih. Karena putih itu pakaian khusus untuk laki-laki. Ya, Nabi SAW paling menyukai pakaian warna putih. Ahsanus siyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lah gamis dan warnanya putih. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi wanita jangan memakai warna putih, termasuk untuk sholat. Mukena, sebaiknya wanita tidak putih mukenanya. Cari warna lain. Dan produksi coba mukena dengan warna lain itu lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Selama ini yang diproduksi warna putih terus. Coba bikin selain warna putih, hitam, coklat, biru, ya insya Allah lebih laku. Lebih dicari. Kalau pakai ini merek ini, tidak saya baca. Kalau pakai pewangi ketika menyetrika, termasuk wangi bukan? Setelah pakai nyetrika pakai pewangi ya, di sini ditulis mereknya, nggak akan saya sebut. Nanti promosi lagi, dibayar enggak? Setelah itu dipakai wangi enggak? Wangi maka tidak boleh. Untuk wanita tidak boleh. Baik wangi parfum ataupun wangi pewangi, baik pewangi ketika mencuci maupun pewangi ketika menyetrika. Kecuali kalau tidak kecium sama orang lain, hanya kecium oleh diri sendiri, boleh. Tapi kalau kecium juga oleh orang lain, maka tidak boleh. Bagaimana dengan hamba sahaya di zaman sekarang, masih adakah? Di beberapa tempat konon masih ada, seperti di daerah Afrika, di negara, di bagian tertentu. Adapun seperti di Indonesia, di Saudi, di Timur Tengah, sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Apakah aturan untuk hamba sahaya menjadi dihapus? Tidak. Suatu saat di akhir zaman nanti akan ada lagi. Dan ini diambil dari sebuah hadis tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis Jibril dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Jibril, "Fakhbirni anissa'ah." Terangkan kepadaku tentang kiamat, kapan kiamat terjadi? Dijawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Kalau begitu terangkan tanda-tandanya. Nah, beliau menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ini nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari mana datangnya hamba sahaya? Hasil peperangan. Syekh Salim bin Idahlilai menyatakan hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada lagi hamba sahaya. Di akhir zaman. Hamba saya lahir dari peperangan. Nah, kaum muslimin perang dengan kaum kafir. Menang kaum muslimin. Yang terbunuh dikubur. Yang lari ya sudah. Yang tertawan jadi hamba sahaya. Kalau tidak ditebus oleh keluarganya sudah jadi hamba sahaya. Dan status hamba sahaya halal bagi majikannya untuk digauli. Berdasarkan nas ayat tadi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Hadis juga, man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa yang menikahi seorang wanita atau membeli hamba saya wanita, pegang tuh ubun-ubunnya lalu doakan begini-begini. Menunjukkan status kehalalannya sama. Kalau hamba saya ini digauli oleh tuannya lalu hamil lan melahirkan anak, anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Anaknya lahir sebagai orang merdeka dan anak tuannya. Sementara ibunya tetap hamba sahaya. Sehingga ini yang dimaksud bila hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Dan ini kelak akan terjadi lagi di akhir zaman. Ya. Sekarang tidak ada, mungkin nanti akan ada lagi. Kapan? Wallahu a'lam. Di mana juga kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas hukum perbudakan tetap tidak dihapus walaupun perbudakan sekarang tidak ada, sebab mungkin suatu saat karena kondisi, situasi, keadaan itu muncul kembali. Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran, surah Luqman. Allah menyatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya. Ya, tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk. Kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik. Keislamannya mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi, tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya. Sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya. Ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu. Saya lihat mendengarnya sudah kecapean ya. cukup sampai di sini saja dulu, walaupun pertanyaan masih sangat banyak, tapi nanti akan kita bahas lagi di momen-momen yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang pada saat dan kesempatan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.